selamanya tangisi kepedihanmu, hingga kau harus lewati semua waktumu terdiam meratapi kepedihanmu. Selalu kutemui wajahmu yang tak bersinar, seolah kau tak mampu hidup kembali. Cobalah kau lawan rasa itu. Lepaskan saja bila kau tak bisa bertahan. Ku yakin mampu kau cari kekasih sejatimu. Dia bukan satu-satunya yang ada di dunia. Ku yakin kau bisa hidup bahagia tanpanya. Selalu ku temui wajahmu yang tak bersinar, seolah kau tak mampu hidup kembali. Cobalah kau lawan rasa. Lepaskan saja bila kau tak bisa bertahan. Ku yakin mampu kau cari kekasih sejatimu. Dia bukan satu-satunya yang ada di dunia. Ku yakin kau bisa hidup bahagia tanpanya. Lepaskan saja bila kau tak bisa bertahan. Yakin mampu kau cari kekasih sejatimu. Dia bukan satu-satunya yang ada di dunia. Ku yakin kau bisa hidup bahagia. Yakin mampu kau cari kekasih sejatimu. Dia bukan satu-satunya yang ada di dunia. Ku yakin kau